بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمد الله ولي الصالحين أكرمنا بدينه وهدايته وألزمنا التقوى والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبي المتقين شافع المؤمنين يوم القيامة Salatullah wa salamuhu alaihi wa barakatuh. Pendengar RRI yang kami banggakan, yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu yang kami cintai, pada pertemuan sangat mulia ini, izinkanlah kami untuk mengetengahkan hikmah dan nilai-nilai kebaikan dalam ayat Al-Quran yang terdapat dalam Suratul An'am ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman abasara falinafsih waman amiya fa'alayha wama ana alaykum bihafiz. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta, tidak melihat kebenaran, maka kemudaratan dan bahayanya kembali kepadanya. Dan saya Muhammad dan Nabi Muhammad bukanlah seorang yang memelihara manusia. Pendengar RRI yang kami banggakan, yang kami muliakan, kata-kata basir atau bukti yang terang dalam bentuk majmu' atau jamak dari kata basirah ini dipergunakan untuk makna yang tersirat secara maknawi di dalam hati. Sedangkan kata basar maknanya adalah penglihatan dengan mata kepala terhadap yang tersurat. Jadi ada basirah berarti dia melihat dengan kata-kata, dengan makna yang ada di dalam hati manusia. Alam semesta ini akan memberikan ibsar, pandangan. Sedangkan Al-Quran akan memberikan basair, bukti keimanan kepada manusia. Jadi di sini kata Allah telah datang kepada kalian bukti-bukti kekuasaan Allah yang langsung dari Allah. Nah, barang siapa yang melihat kekuasaan itu dengan baik, mencernanya, memperhatikannya, baik itu yang bermanfaat bagi dirinya langsung. Ya, semisal udara, tumbuh-tumbuhan yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari lewat makanan, lewat interaksinya, itu adalah merupakan nilai positif bagi dirinya. Ada yang tidak dimanfaatkannya langsung, seperti galaksi, seperti tumbuh-tumbuhan yang di hutan yang tidak langsung memberikan manfaat kepadanya. Itu juga merupakan bukti kekuasaan Allah yang harus mendukung munculnya keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terbantahkan lagi. Nah, maka di sini seorang muslim yang mempunyai mata hati yang tajam, dia akan melihat dengan bukti-bukti yang ada dari Allah, akan ikna, akan yakinlah dia bahwasannya tujuan hidupnya adalah untuk berdakwah di jalan Allah. Tujuan hidupnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi ini, serta pada satu titik tujuan. Apa itu? Menggelorakan kebangkitan Islam, mengokohkan nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Nah, di sinilah Allah kembali menekankan wa man amiya fa alaiha. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memanfaatkan penglihatannya, tidak memanfaatkan alam sekitarnya, tidak memanfaatkan bukti-bukti kekuasaan Allah untuk menguatkan imannya, fa'alaiha, maka kerugiannya juga akan dibebankan kepadanya. Artinya, orang-orang yang jahil, tidak paham kepada Allah, tidak memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami kerugian sebab tidak memahami, tidak sampai kepada ma'rifatullah yang hakiki, yang dapat mencerahkan akal dan pikirannya, yang akan membuat dia menjadi ikhlas, menjadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan para ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Saya kira melalui keterangan ayat ini tidak ada alasan bagi kita, ya, bagi manusia saat sekarang ini untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui keterangan basair, qad ja'akum basairum min rabbikum. Allah sudah memberikan bukti dan keterangan yang begitu jelas, apakah itu melalui aturan syariat yang sudah diturunkannya, ya, melalui rasulnya, diajarkan oleh rasulnya, ataupun melalui tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini. Jadi sangat disayangkan sekali kalau ternyata saat sekarang ini masih ada orang yang ingkar kepada Allah. Ya, Al-Quran sudah dikumandangkan di mana-mana. Aturan dan syariat Allah sudah membuktikan bahwa itu adalah satu-satunya syariat yang paling tepat untuk kehidupan manusia. Kita manusia sudah mengalami berbagai fase di dalam sejarah kehidupannya. Dahulu orang begitu membagakan tentang sistem ekonomi sosialis, tapi ternyata akhirnya orang mengetahui kebobrokan sosialis itu. Kemudian orang berpindah kepada sistem ekonomi kapitalis, tapi pada akhirnya orang mengetahui bahwa terjadinya kesenjangan yang begitu jauh antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Akhirnya saat sekarang ini orang mencoba untuk meneliti lebih dalam tentang syariat Islam yang diyakini sebagai satu-satunya solusi yang dapat menyelesaikan segala persoalan manusia. Jadi begitu, Allah sudah begitu jelas dan begitu nyata menurunkan berbagai gambaran tentang dirinya, ya, aturan-aturan yang diinginkannya, apakah melalui syariat atau melalui tanda-tanda kekuasaannya. Jadi sekarang terserah kepada manusia lagi, apakah ingin menjadi orang yang buta di tengah cahaya, ataukah ingin menjadi orang-orang yang selamat sampai ke tujuan melalui cahaya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh merupakan satu hal yang ironis adalah ketika ada makanan di hadapan kita, ternyata kita memilih untuk lapar daripada memakan makanan itu. Anggap saja hidangan Allah itu adalah merupakan syariat serta aturan-aturan, tanda-tanda kekuasaan yang sudah dia tampakkan di depan kita. Ya, hal yang sangat menarik kajian dari surat Al-An'am ayat 104 ini, Allah membahasakan dengan basair. Basair, kata tunggalnya adalah dari basirah. Basirah bisa diartikan juga artinya ma'rifah, kan begitu. Tapi dalam pengertian dua kata ini juga mempunyai arti yang tersendiri, kan begitu. Ma'rifah dengan basirah, mungkin ma'rifah ini mengetahui ma'rifatullah betul-betul, artinya dalam bentuk ilmu dan apa yang didapatkannya itu dia mengetahui, tapi basirah ini betul-betul kontak ke dalam hati kita gitu. Makanya dibahasakan di sini basirah. Kalau orang sudah mencapai ilmu pengetahuan itu dengan derajat dengan basirah, maka orang inilah yang akan dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan katanya adalah ania, dari kata umyun, buta. Buta ini dalam arti kata bukan karena dunia kita ini tidak ada terang cahaya atau mataharinya atau bulan yang di tengah malam, tapi disebabkan seseorang itu tidak pandai melihat ajaran Allah itu sebagai basirah, maka tidak mendapatkan keuntungan di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Dia tidak pernah merasakan bahwasanya Allah itu yang selalu memeliharanya. Karena dia selalu jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan di sini, ketika seseorang itu sudah qad ja'akum basair mir rabbikum, maka menjadi pasangannya adalah alih bahwasanya Allah akan menjaga mereka itu bihafiz, pemeliharanya. Tapi ketika berlawanan fa wa man amiya, maka ayat inilah yang mudah-mudahan kita terhindar dari ayat ini. Karena Allah mengatakan barang siapa yang tidak pandai melihat bukti-bukti penjelasan kekuasaan Allah, wa ma ana alaikum bihafiz, aku bukanlah orang-orang yang termasuk pemeliharamu. Jadi memang sudah jelas kata ini, kalau kita ingin mengikuti Allah memelihara kita, kita ikuti metodenya. Bagaimana? Kita lihatlah banyak sudah bukti-bukti yang sudah dijelaskan oleh para narasumber kita gitu, dengan membahasakan Allah paman abasoro. Ini artinya apa? Ketika disebutkan paman, siapa saja yang ingin, tidak ada perlu memakai syarat ataupun ketentuan-ketentuan. Siapa saja, umum ini. Ketika Allah menyebutkan paman abasara, maka keuntungan yang akan didapatkan bagi orang yang mau, bagi dirinya sendiri akan didapatkannya nanti keuntungan itu, ketika meyakini bahwasanya Allah itu adalah maha pemelihara. Ya pendengar RRI yang kami muliakan, bahwa demikian dalam ayat ini, dalam konsep dalam konsep keislaman, tentunya betapa jelas kandungannya untuk membebaskan manusia dari ketergantungannya kepada tuhan-tuhan atau kepada ide-ide atau kepada penguasa-penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahrirul muslim min aqidatil wasaniyah. Membebaskan manusia dari kepercayaan kepada paganisme, kepada berhala, patung, dewa-dewa yang ada. Tidak ada semuanya itu, hanya ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat perlu ditekankan, karena dari sinilah akan munculnya peradaban, munculnya tumuhat, kecemerlangan dari pemikiran manusia. Jadi dia akan berusaha berpikir objektif, karena ya dia tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Kalau diberi amanah jabatan, dia akan berpikir lurus bagaimana amanah ini, jabatan ini dia persembahkan untuk menciptakan kebaikan yang banyak di dalamnya. Dan juga dia akan berpikir open management, akan terbuka dia, terbuka untuk diberi masukan, terbuka untuk dikritik, terbuka untuk peningkatan-peningkatan. Dan ini pada dasarnya, ini adalah cikal bakal dari sebuah masyarakat madani, masyarakat modern, dan juga masyarakat yang aplikatif, melaksanakan sebuah konsep yang terintegritas antara kemajemukan manusia, keperluan manusia, dan juga keadilan, justice, yang ini akan membawa kepada keamanan dan kedamaian serta ketenteraman. Ini merupakan sebuah lingkaran yang sangat baik bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, kehidupan mereka. Tapi cuman yang sangat menariknya itu Ustaz, semuanya itu yang seperti Ustaz jelaskan tadi, kita harus menggaris bawah itu semua dengan asma Allah. Seperti Allah mengatakan Allah sebagai wakil, betul, Allah sebagai hafiz, kan begitu. Ini kan ada sebetulnya perbedaan-perbedaan. Ketika Allah mengatakan wakil, maka kita harus menyerahkan urusan itu kepada Allah, kepada Allah, sehingga Allah akan merawatnya, memelihara kita. Tapi ketika nafsun, jiwa manusia itu tidak mau tergerak hatinya ke sana, maka bagaimana Allah akan menjadikan dia itu sebagai pemelihara bagi untuk seluruh manusia? Hatinya saja masih belum menerima tentang hal tersebut. Maka yang pertama itu adalah meluruskan pemahaman, meluruskan konsep diri, dan juga metodologi berpikir. Saya kira ini suatu hal yang sangat diperlukan di dalam merubah atau memanage sebuah masyarakat madani. yang diinginkan dari cita-cita reformasi kita ini. Konsepnya sudah ada, cara berpikirnya lurus. Maka oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, Islam identik dengan kemajuan. Tapi kemajuan yang bagaimana? Kemajuan yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan jazakumullahu khairan wa natrukukum jami'an ayuhal mu'minun fi ri'ayatillahi wa amnihi wa astaudi'ukumullahu jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.